Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Radio sekarang off ya, masih off ya, karena ada gangguan korsleting listrik. Juga para pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah melalui streaming YouTube ataupun Facebook, pendengar Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan rahasia atau alasan atau sebab-sebab banyaknya penghuni neraka. Di antara sekian banyak penghuni neraka, yang terbanyak adalah para wanita dibanding para laki-laki. Berdasarkan banyak hadis yang sahih, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahihain atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW ketika khutbah pada waktu sholat gerhana, sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Kita sudah terangkan, bahkan berkali-kali kita melakukan sholat gerhana di masjid ini, baik matahari ataupun gerhana bulan. Sholat gerhana itu 4 rakaat dalam 2 rakaat. Artinya dalam satu rakaat ada 2 ruku, 2 bacaan Fatihah. Jadi takbir, takbiratul ihram, baca iftitah, baca surat, baca Fatihah, baca surat, lalu ruku, bangkit dari ruku, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Jadi dalam satu rakaat ada 2 kali ruku, ada 2 bacaan, 2 kali bacaan Fatihah. Maka disebut 2 rakaat, 4 rakaat dalam 2 rakaat. Rakaat keduanya juga begitu. Setelah itu berkhutbah. Di dalam khutbah salat kusuf itu salah satu kalimat yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan para penghuninya adalah para wanita. Ada 2 kemungkinan atau kemungkinan 2 kali Nabi SAW melihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Pertama ketika peristiwa Mi'raj. Yang kedua ketika sholat kusuf. Ketika sholat kusuf, Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai ketika diperlihatkan surga, beliau melihat buah-buahan di dalamnya. Kemudian beliau menyodorkan tangannya seolah-olah mau memetik sesuatu. Nah, yang beliau mau petik itu buah-buahannya. Adapun jamaahnya tidak melihat. Jamaahnya para sahabat hanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana maju ke depan dan menjulurkan tangannya seolah-olah mau memetik sesuatu. Tiba-tiba beliau mundur ke belakang secara mendadak tergesa-gesa. Setelah beres sholat ditanya kenapa demikian, dijawab, tadi aku melihat surga beserta buah-buahannya. Aku julurkan tanganku untuk memetik buah-buahannya. Tapi seketika diperlihatkan neraka. Aku mundur. Nah, mungkin kemungkinan kedua, Nabi SAW melihat neraka di dalam sholat gerhana ini dan beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah dijelaskan alasannya ketika para wanita bertanya, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Masih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Faqulna, maka bertanyalah para wanita, walima dzalika ya Rasulullah, kenapakah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Kenapa para wanita lah yang banyak menghuni api neraka? Berkatalah Rasul alaihi salatu wasalam, takfurnal la'an wa takfurnal ashir, karena kalian terlalu banyak melaknat dan kufur kepada suami. Ini penyebab masuknya wanita ke dalam neraka, yaitu banyak melaknat. Di dalamnya Imam An-Nawawi menyatakan banyak mengeluh, banyak mengungkapkan secara lisan ketidakpuasan, kekecewaan kepada suami. Apapun masalah yang dialami selalu dikeluhkan, sekecil apapun penderitaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kufur kepada suami. Nanti ada penjelasan yang dimaksud kufur kepada suami. Dalam hadis yang diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Aku berdiri di pintu neraka, melihat ke dalam neraka. Maka tiba-tiba umumnya orang yang masuk ke dalamnya adalah para wanita. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dengan demikian, kalau para wanita lebih banyak yang masuk ke dalam neraka, maka para wanita lebih sedikit yang masuk ke dalam surga. Penghuni surga yang paling sedikit itu adalah para wanita, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Dengan demikian, maka yang terbanyak di kalangan para penghuni neraka adalah para wanita dan yang paling sedikit di kalangan penghuni surga adalah para wanita. Kalau demikian, bagaimana penghuni surga dari kalangan laki-laki bisa memperoleh pasangan? Maka keterangan yang menyatakan bahwa para wanita sedikit di surga dengan keterangan yang menyatakan bahwa para penghuni surga dari kalangan laki-laki itu diberikan istri lebih dari satu orang, itu tidaklah saling bertolak belakang. Sebagaimana penjelasan para ulama ketika menerangkan hadis-hadis ini, mereka berkata, wa hadza la yunafi anna kulla wahidin min ahli jannah lahu akthar min zawjah. Fa innal murada bin nisa allawati hi aktsarun nar man kana minhunna min dzurriyyati adam. Amma zawjatu ahli jannah al-kathirat fahunna min al-huril 'ain. Hadis-hadis tadi tidaklah bertentangan dengan keterangan yang menyatakan bahwa para ahli surga di surga memiliki lebih dari satu istri. Karena yang dimaksud dengan para wanita yang banyak menjadi penghuni neraka adalah wanita turunan Bani Adam. Turunan Adam alaihissalatu wassalam yang pernah hidup di dunia. Adapun istri-istri yang menjadi pendamping hidup para ahli surga di surga nanti, maka mereka itu termasuk dari kalangan hurul in, artinya para bidadari surga. Mereka bukan turunan Adam alaihissalatu wassalam. Mereka tidak pernah hidup di alam dunia. Mereka ada di akhirat dan sudah tercipta sekarang. Sekarang para bidadari ahli surga itu sudah ada dan memantau, memperhatikan calon suaminya yang masih hidup di dunia. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil zawjatuhu fil jannati min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innahu yushiku an tufariqaka ilaina." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suami tersebut di akhirat di surga berupa bida dari surga akan berkata, "Jangan kamu sakiti dia. Sesungguhnya dia sementara berada di sampingmu, sebentar lagi dia akan berpisah darimu dan menghampiri aku." Itu yang dikatakan oleh bida dari surga kepada wanita yang ketika di dunianya menyakiti suaminya. Dan ini menunjukkan bahwa bidadari surga itu sudah ada, sudah tercipta, ya. Nah, jadi para penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Dan penyebabnya dua diantaranya tadi sudah dikatakan, banyak melaknat termasuk banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Perbuatan wanita ahli neraka ini dalam terminologi Islam disebut dengan sebutan nusyuz. Apa makna nusyuz? Secara bahasa, nusyuz itu menonjol. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri kepada suami dalam perkara-perkara yang wajib ditaati oleh seorang istri terhadap suaminya. Lalu istri tersebut tidak menunaikan kewajibannya, maka itu yang disebut dengan nusus. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran, وَالَّتِي تَخَافُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusuz, didiklah mereka. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat tersebut menyatakan bahwa al-mar'atun nasyizah, seorang wanita yang nusuz atau istri yang nusuz adalah istri yang durhaka kepada suaminya, bahkan disebut wal ghadibatu anhu, istri yang marah atau membenci suaminya, tidak suka kepada suaminya dan bermuka cemberut di hadapan suaminya. Padahal kewajiban seorang istri yang enteng tapi sangat-sangat-sangat besar pahalanya, oleh Allah disediakan surga, adalah bermuka manis di hadapan suami dan selalu mencari keriduan suami. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Asma insarifi, wahai Asma pulanglah kamu, wakhbiri mawara'aki minan nisa, lalu sampaikan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha, bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan usaha kalian untuk selalu mencari ridho suami kalian, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amalan yang tadi kamu sebutkan. Amalan yang disebutkan adalah sholat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pekuburan, dan jihad fi sabilillah. Hanya itu, selalu bermuka manis, selalu bersikap baik kepada suami, dan selalu mencari keriduan suami, membuat suami senang, membuat suami tentram dan bahagia. Itu kunci surga bagi seorang wanita. Mudah untuk dikatakan, tapi ketika ini harus dilakukan oleh seorang wanita yang selalu didominasi, dikuasai oleh perasaan, maka terasa sangat sulit dan berat bagi wanita karena menyangkut perasaan mereka. Maka disinilah ujiannya. Jadi upaya menyenangkan suami, upaya mencari ridho suami, berbuat dan bersikap sebaik-baik sikap yang menyenangkan suami adalah kunci masuk surga. Makanya sebaliknya dari hal itu disebut dengan sebutan nusuz. Seorang istri yang selalu cemberut, yang selalu menyakiti suaminya dengan ucapan, sikap, bahkan ekspresi wajahnya, termasuk ke dalam kategori nusuz. Adapun beberapa contoh nusuz dikatakan atau diterangkan di dalam beberapa hadis. Pertama, tidak mengakui baik secara lisan ataupun sikap jasa-jasa dan kebaikan suami. Ini yang disebut dengan kufur kepada suami. Kufur kepada suami, ya. Maknanya dia tidak mengakui secara lisan walaupun merasakan secara psikis bahwa suami itu besar sekali jasanya, bahwa suami itu sangat besar peranannya dan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Tapi si istri menyatakan sebaliknya secara lisan, saya emang gak pernah senang, dari dulu begitu aja, belum pernah bahagia, selalu disakiti, ya. Mungkin disakiti atau tersinggung perasaan oleh suami sekali dua kali, tapi dia katakan selalu disakiti. Kufur kepada suaminya, ya. Tidak menghargai jasa dan kebaikan suami atas dirinya. Itu kufur dan itu dosa besar dan itu nusuz yang paling nyata, ya. Ini yang pertama, sebagaimana hadis tadi, yakfurnal ashir, para wanita menjadi penghuni neraka karena kufur kepada suaminya. Jenis yang kedua adalah seorang wanita, jenis yang kedua dari perbuatan nusuz, keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, ya. Karena apa? Karena setiap wanita adalah mutlak milik suaminya. Ketika akad nikah kemudian diberi mahar sesuai dengan kesepakatan, maka itu sudah terbeli, seluruh jiwa raga wanita itu terbeli menjadi milik suaminya. Maka tidak boleh seorang wanita membawa dirinya sekehendaknya. Kalau dia mau keluar dari rumahnya, wajib seizin suaminya. Walaupun dia akan kembali, mungkin hanya jalan-jalan, hanya senang-senang, tapi tidak izin suaminya. Bilang tidak, apalagi meminta izin, boleh enggak saya keluar umpamanya, maka itu kedurhakan. Terlebih kalau keluar rumahnya itu sambil marah, sambil emosi, karena urusan duniawi. Bahasa kasarnya kabur dari rumah, keluar rumah gegembol kata orang Sundamanya, maka itu kenusuzan yang sangat besar. Selama dia keluar rumah dilaknat oleh para malaikat. Kalau umpamanya ada sesuatu yang terjadi, kecelakaan sampai mati, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berdasarkan hal itulah, maka keluarnya wanita tanpa izin dari suaminya merupakan sikap nusuz. Ini yang kedua. Ketiga, di antara bentuk nusuz adalah si istri menolak keinginan suaminya untuk melakukan hubungan tanpa ada uzur syar'i. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Seperti umpamanya haid, atau nifas, atau berada dalam keadaan sakit yang apabila melakukan hubungan kemudian menimbulkan madarat, penyakit yang parah, tambah parah sakitnya dan bisa berakibat kematian, ya itu ada udzur syar'i. Adapun sekedar hararyam, sekedar tidak mood, sekedar capek, sekedar ngantuk, sekedar yang seperti itu, maka itu tidak menjadi udzur syar'i. Maka ketika suami mengajak melakukan hubungan, baik secara lisan ataupun secara isyarat, kan tidak selalu harus ngomong, tapi langsung melakukan aksi atau memberi isyarat bahwa si suaminya mau melakukan hubungan tapi istrinya menolak, menunjukkan sikap penolakan, maka itu juga nusuz. Maka selama malam tersebut suaminya tidur dalam keadaan tidak nyaman, kecewa, kesal, baik diungkapkan kekesalannya atau tidak, secara lisan atau secara sikap. Mungkin kesalnya itu sudah diam, kemudian kata orang Sunda mah nonggongan, nangkep guguling weh gitunya. Barijeng kesal dalam hatinya, semalaman itu si istri tersebut dilaknat oleh malaikat. Makanya kalau umpamanya seorang suami mengisyaratkan ingin melakukan hubungan, membutuhkan istrinya, maka istrinya wajib untuk memenuhinya. Tidak boleh ada penolakan hanya alasan ngantuk, hanya alasan lelah, capek, tidak mood, dan yang sejenisnya, ya. Dia harus berupaya untuk memudkan diri, mengapakah namanya menimbulkan perasaan ingin untuk menyenangkan suaminya, ya. Inilah yang kedua. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan walaupun berada di mana? Di atas punggung unta. Maksudnya bukan melakukan hubungan di atas punggung unta atau ngajuralit urang kahandak. Maknanya sekalipun si istri itu sudah akan berangkat untuk suatu keperluan dengan suaminya melakukan safar, dan si istrinya sudah ada di atas punggung unta, sudah naik. Tapi kemudian suaminya menginginkan dia terlebih dahulu, maka wajib turun terlebih dahulu, wajib pulang terlebih dahulu, kembali masuk ke rumahnya. Sekalipun untuk dalam kondisi seperti itu, ya, apalagi dalam kondisi yang tidak seperti itu, seorang istri lagi bekerja, baik nyuci piring, lagi nyapu, lagi beres-beres, lagi masak, lalu suaminya menginginkannya saat itu, maka wajib dipenuhi. Tidak boleh menolak dengan mengatakan nanti setelah beres masak, udah simpen dulu. Ini nanti belum beres nyuci, oh nyucinya itu baru ngagusrok itu teh, ya. Belum nanti ngebilas, belum meres, belum menjemur dan seterusnya bisa lama. Kalau dilamakan, hasrat suami bisa hilang. Akhirnya enggak jadi, akhirnya dia marah, maka si istri akan terkena laknat dari para malaikat. Ini bentuk nusuz yang keberapa? Ketiga. Keempat, termasuk di antara sikap nusuznya seorang istri kepada suami adalah bermuka masam di hadapan suami. Baik karena alasan yang berkaitan dengan kesalahan suami, apalagi bukan kesalahan suami. Kesalahannya duniawi, kesalahannya amat sangat manusiawi, kesalahannya menurut kacamata istri tetapi tidak salah secara syar'i. Seperti contohnya umpamanya, ya, si istri ingin martabak, tolong belikan martabak. Si suami enggan, tidak mau, karena mungkin capek, karena mungkin ada pekerjaan, karena mungkin ya tidak mood saja. Akhirnya si istri baud, ambek-ambekan, menunjukkan muka yang cemberut, ya. Apakah suaminya salah? Ya, salah menurut kacamata istri, tapi tidak salah menurut kacamata syariat. Lalu baud, lalu cemberut, apalagi ngomel dengan cara yang menyakiti, dengan ungkapan, ekspresi dan sikap yang menyinggung perasaan suaminya, maka itu durhaka. Itu juga termasuk sikap nusus. Terlebih kalau bukan kesalahan suaminya, mungkin kesalahan anaknya, mungkin kesalahan orang lain, tapi kekesalannya diungkapkan kepada suaminya. Sampai suaminya juga dibaudan. Ketika ditanya, kenapa baud begitu? Kesal. Kesal ke siapa? Ke si Anu. Nah, kesal ke si Anu diungkapkannya di hadapan suami. Itu sikap nusuz yang membuat suami merasa tidak nyaman sama sekali, ya. Berdasarkan hal itulah, maka wanita-wanita seperti itu karena kedurhakaannya kepada suami, maka mengakibatkan mereka itu terjerumus, terancam dengan api neraka. Padahal suami itu satu-satunya manusia yang wajib untuk ditaati dengan ketaatan melebihi yang lainnya selain Nabi SAW, melebihi orang tuanya. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan, "Lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li adbi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku berhak untuk menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Saking besarnya hak-hak suami atas istrinya. Seandainya beliau berhak, niscaya diperintahkan, hai para istri, sujud kalian ke suami. Tapi karena Nabi SAW tidak berhak, dan memang tidak boleh seseorang sujud kepada orang lain walaupun dalam rangka apa? Menghormat, bukan menyembah. Maka tetap tidak boleh, maka Nabi SAW tidak memerintahkannya. Dan ini menjadi dalil tentang besarnya kewajiban istri kepada suami, besarnya hak suami atas istrinya, dan juga menunjukkan tidak bolehnya bersujud seorang kepada orang lain walaupun sujudnya dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Zaman baheula ulama, di zaman syariat Nabi terdahulu boleh menghormat dengan cara sujud, boleh. Seperti sujudnya para malaikat kepada siapa? Kepada Adam alaihissalatu wassalam. Seperti sujudnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya kepada ayahnya Nabi Yakub. Seperti sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf dalam rangka menghormat. Zaman dahulu boleh. Tapi di zaman Nabi SAW bagi kaum muslimin tidak boleh bersujud walaupun dalam rangka menghormat. Maka siapa orang yang bersujud kepada orang lain dalam rangka ibadah, dia musyrik. Tapi kalau orang bersujud kepada orang lain dalam rangka bukan ibadah, tapi dalam rangka menghormat, bukan dengan niat ibadah, maka dia maksiat. Tidak syirik, tapi maksiat karena melanggar larangan Nabi SAW untuk menghormat dengan cara bersujud. Walhasil, para wanita menjadi penghuni terbanyak dari para ahli neraka itu umumnya disebabkan karena kedurhakaan mereka kepada suami-suami mereka. Inilah yang menjadi rahasia kenapa sebanyak-banyak penghuni neraka adalah wanita dan penghuni surga yang paling sedikit adalah juga para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Dadang di studio. Zain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Zain. Naam, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haidar. Kami silakan melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Bagi pemirsa YouTube dan juga Facebook, bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Baik, yang pertama dari Cimahi Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana cara menghadapi suami yang pemarah? Bagaimana tips untuk istri agar bisa tetap bertahan menghadapi suami seperti itu? Syukron. Yang dibahas istri durhaka, yang ditanyakan suami pemarah. Barakallahu fik. Bagaimana menghadapi suami pemarah? Pertama, berupayalah untuk tidak memancing kemarahannya. Saya yakin suami tidak gila. Tidaklah dia marah kecuali pasti ada apa? Ada penyebab. Mungkin penyebabnya salah satunya istrinya atau anaknya. Ya. Kedua, mungkin marahnya suami itu akumulasi. dari kekesalan dia terhadap istrinya yang dipendam selama sekian lama. Awal-awal istrinya melakukan kesalahan, dia masih sabar. Tapi si istri tidak menyadari dan tidak minta maaf dan tidak berubah. Tertahan. Dilupakan. Dilupakan bukan berarti hilang, itu tersimpan dalam memori. Melakukan kesalahan lagi, mungkin yang sama atau yang sejenis, marah lagi, ditahan lagi. Numpuk tah, tersimpan lagi, terlupakan lagi. Kalau terlupakan bukan berarti hilang, tapi tersimpan. Lama-lama penuh, sudah penuh begini, ada sedikit pemicu, langsung meledak dan marah. Kemarahannya dahsyat. Ibarat balon, ya, ketika kempes ditiup, sekencang apapun niup, dia nggak akan meledak, ya, melendung, ayo melendung, dan bahasa Indonesianya, ketika si balon ditiup melendung, naon, apa, mengembang, nggak pasnya, pokoknya melendung gitulah, ya, tiup lagi, fup. Tidak meledak. Tiup lagi meledak. Tidak meledak juga. Sampai maksimal. Ya, sudah maksimal begitu mah enggak perlu ditiup lagi. Hanya sedikit tiupan langsung meledak. Hanya sedikit dipanaskan, dipoe tadi dijemur, kena sinar matahari bisa langsung meledak. Karena si angin yang ditiupkan tidak meledaknya si balon bukan berarti angin itu terbuang, tapi tersimpan. Tiup lagi tersimpan, tiup lagi tersimpan. Kalau sudah maksimal sekali, dengan sedikit tiupan saja meledak. Itu akumulasi dari kekesalan. Seperti itulah. Jadi kalau umpama seorang suami yang lembut, penyabar, istrinya melakukan kesalahan, dia sabar. Tidak marah, ditahan. Tapi tidak hilang. Kecuali kalau si istrinya merasa salah, aduh saya salah, mohon maaf, tidak mengulangi, insya Allah bisa terhapus. Tidak akan tersimpan. Tapi kalau tidak menyadari, tidak merasa salah, tidak minta maaf, tidak merubah, itu tersimpan. Sampai numpuk, sampai sudah banyak, sedikit lagi melakukan kesalahan, meledak, tidak tahan lagi. Ya. Nah mungkin itu penyebabnya, sampai setelah itu dia saking kesalnya tidak lagi mampu menahan emosi dan kemarahannya, kemudian meledak-ledak. Jadi pertama, jangan memancing emosi dan kemarahan suami, ya. Kecuali kalau suami marah tanpa sebab, gelo eta mamureun. Masa tanpa sebab, tanpa apa marahnya? Pasti ada sebab. Jadi pertama, jangan memancing kemarahan suami. Kedua, ketika suami sudah marah, cepat redakan. Cari penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah istrinya, cepat-cepat ngaku, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat berjanji tidak akan melakukan lagi. Mungkin kemarahan suami yang meledak-ledak itu melihat sikap istrinya yang setelah melakukan kesalahan tidak merasa bersalah. Ketika istrinya melakukan kesalahan, si suami itu masih tahan. Tapi ketika si istri ngeyel dalam kesalahannya, diingatkan, kamu kok begitu melakukan, nah, dia tidak mengaku salah, tapi malah marah gitu, diingatkan malah marah. Nah ini yang membuat suami marah meledak-ledak. Seseorang manusia, baik laki ataupun perempuan, melakukan kesalahan itu lumrah, wajar, normal. Tapi yang tidak wajar, yang bikin lebih emosi adalah dia tidak mengakui kesalahan, malah ngeyel dalam kesalahan, malah marah ketika diingatkan. Ketika diingatkan marah. Yang lebih konyol dibalik-balikkan, oh emang kamu gak pernah salah? Nah gitu. Ya pasti sudah pernah salah, tapi momennya tidak tepat untuk diungkit dalam rangka membela diri dari kesalahan. Itu mungkin yang membuat si suami jauh lebih kesal sehingga meledak-ledak. Jadi ketika suami marah, langsung rangkul, langsung peluk, langsung bisikan kata-kata lembut, ya. Kalau dia yang salah, dia minta maaf. Maaf, saya tadi hilaf. Saya tadi kausap setan gitu, terkuasai setan. Sekarang saya sadar, jangan marah lagi, ya. Akui, ya. Insyaallah dengan cara seperti itu akan reda marahnya. Minimalnya berkurang, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang karakter suaminya memang pemarah, sahauk kedua gaplok, katilu nyabok, kaopat nonjok, ah terus karakternya memang begitu, ya gimana lagi ya tuh, jodohnya memang kadinya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Tetap sabar, coba suaminya banyak diajak hadir ke pengajian. Di pengajian ini rahmat turun, ampunan Allah turun, hidayah Allah turun, iman bertambah, ilmu juga bertambah. Dengan bertambahnya semua itu, si suami nanti akan mampu untuk apa? Mengendalikan dirinya dikala dia marah. Nabi SAW menyatakan, laisa syadidu, ya, bukanlah orang yang kuat, yang jagoan, adalah orang yang jagoan dalam hal gulat, gelut, bukan. Tapi orang yang jagoan, yang kuatlah orang yang mampu menahan diri dari amarahnya. Nanti dia mendengar keterangan itu, mendengar keterangan ayat tentang kemarahan, tentang bahwa emosi ini dari setan, nanti dia akan meredam dirinya, ya. Bawa suami hadir ke majelis pengajian untuk merubah karakternya, ya. Dan terakhir jangan lupa doakan, semoga Allah memberi hidayah kepada suami seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dulu dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, afan, jika di tengah malam suami minta dilayani hubungan tapi istrinya benar-benar ngantuk dan tak mood, tapi suaminya memaklumi dan memaafkan, yang seperti apakah masih dilaknat oleh malaikat? Kalau suaminya tidak marah, gak apa-apa. Yang dilaknat itu suaminya tidur dalam keadaan kesel, marah kepada istrinya. Adapun kalau suaminya tidak marah, tidak kesel, dia memaklumi istrinya capek, lelah seharian mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak gitu, ya. Terus dia memaklumi, kemudian tidak marah, dadanya jembar, maka gak masalah. Yang masalah adalah kalau suaminya marah dan tidur dalam keadaan kesal. Kembali ke Muzain, silakan. Nah, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Cimahi. Hamba Allah di Cimahi, apakah benar kalau seorang suami meninggal dunia terus sang istri tidak menikah lagi sampai akhir hayat, maka akan kembali menjadi pasangan di surga? Iya, kalau dua-duanya ke surga. Kalau salah satu ke surga, yang lain ke neraka, mah enggak. Betul, suami istri di dunia, kalau dua-duanya ke surga, dua-duanya akan tetap menjadi suami istri di surga. Karena itulah maka para janda Nabi SAW setelah Nabi wafat tidak boleh dinikahi oleh sahabat-sahabat lain, karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi sampai ke surga. Ummu Darda radhiyallahu anha pernah diamanati oleh suaminya Abu Darda, kalau saya mati kamu nikahlah lagi dengan si fulan. Apa kata Ummu Darda? Tidak, kalau engkau mati aku tidak akan menikah lagi sampai akhir hayat, karena aku ingin tetap menjadi istrimu sampai di surga. Ingin menjadi istrimu sampai di akhirat nanti. Jadi benar, kalau umpamanya seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya dan dua-duanya ke surga, mereka tetap akan menjadi suami istri sampai di surganya nanti. Adapun kalau istri memiliki beberapa suami karena cerai atau karena mati, jadi nikah dua-duanya soleh tapi cerai, amat sangat mungkin dua-duanya soleh tapi cerai, mungkin nggak mungkin. Apakah di kalangan para sahabat tidak ada yang bercerai dengan istri? Ada, walaupun dua-duanya soleh. Kemudian si istri menikah lagi, suami kedua mati, nikah lagi sampai mati dengan suami ketiga. Tiga suami ini tiga-tiganya ke surga. Si istri ini juga ke surga. Maka istri akan menjadi istri bagi suami terakhir di surga. Walaupun suami kedua itu mati, masih menjadi suami bagi istri ini dan soleh ke surga. Terus gimana tuh kalau istrinya menjadi istri orang lain? Maka si suami ini tetap akan dinikahkan dengan wanita lain yang ke surga yang tidak memiliki suami. Mungkin ada seorang wanita ya punya apa namanya suami kemudian bercerai, kemudian si istri ini mati dalam keadaan solihah. Kemudian si istri ini ke surga, maka mungkin dia akan dinikahkan dengan laki-laki budak yang mati dalam keadaan soleh, atau yang tadi laki-laki itu mati dalam keadaan punya istri tapi soleh, tapi istrinya menikah lagi dengan laki-laki, dan dia akan dinikahkan dengan wanita yang tadi, mungkin saja ya. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Facebook Radio Tabligh Sunnah dari Umu Rizik. Bismillah. Ustaz, kalau sudah berpisah dengan suami, apa dosa-dosa kepada suami sebelum berpisah masih dihisab, Ustaz? Ya iyalah. Kalau umpamanya berpisah dengan suami, cerai maksudnya ya. Karena kedurhakaan si istri. Sudah tidak tahan lagi suami, dicerai. Karena ini sudah mista maja, terus utama mista maja. Sengaja itu. Artinya sudah tiga kali. Artinya bukan tiga kali, sudah puncak. Sisi ini nusus durhaka. Di pepatahan sudah. Dinasihati sudah. Dipisah tempat tidur sudah. Dipukul juga sudah. Pas dipukul malah nangis, malah balik menyerang. Akhirnya udah cerai saja. Setelah dicerai, kemudian si istri ini menjadi janda. Apakah setelah dicerai dosa-dosanya kepada suami dihapus? Sudah menjadi jad. Apakah akan dihapus dosa-dosanya? Ya, dosa nusuznya, kedurhakaan kepada suami sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah, insya Allah dihapus. Adapun haruskah minta maaf kepada mantan suaminya, dulu pernah menyakiti, menyinggung perasaannya, bahkan tak mustahil menyakiti fisiknya, memukul, melempar dengan piring sampai berdarah, mungkin. Kalau masih ada, oke, ungkapkan minta maaf. Apalagi sekarang enggak perlu bertemu, bisa dengan WA, SMS, dengan media sosial, tapi di japri, jangan di wall umum ya. Minta maaf dulu, selama menjadi istri saya begitu-begitu, saya sekarang sadar. Bukan karena ingin rujuk kembali, tapi karena memang saya merasa bersalah, ingin terhapus dosa ya. Ya, jadi tetap kedurhakaan kepada suaminya sebelum bercerai tetap akan dihisab walaupun dia ini sudah dicerai oleh suaminya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.